Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Bidu'il Kitabi Wasunnah. Pembahasan kita sampai Adabul Akal. Adab makan. Ada beberapa adab-adab ketika makan yang penting dan harus kita perhatikan. Kita telah jelaskan tiga di antara adab-adab makan. Yang pertama adalah tasmiyah, membaca bismillah ketika memulai makan. Dan hukumnya adalah wajib. Nah, dikarenakan Nabi SAW memerintahkannya, ya gulam samillah, wahai anak kecil, dengan mengucapkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala atau Nabi SAW menyebutkan orang yang makan tidak membaca bismillah, syaitan makan bersamanya. Nah, tidak boleh kita tasabuh bisyaitan, menyerupai syaitan. Ya. Dan juga khawatir makan kita tidak barokah. Dikarenakan tidak membaca bismillah, sekali lagi syaitan makan bersamanya. Bahkan Nabi SAW pun membimbing bagi yang lupa membaca bismillah ketika mau makan untuk membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Adab yang kedua, makan dengan tangan kanan. Ini pun hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Orang yang makan dengan tangan kirinya menyerupai syaitan. Baina syaitan ya'kul. Rasulullah makan dengan tangan kirinya. Pada zaman Nabi SAW ada orang yang makan dengan tangan kiri. Rasulullah mengingatkan, kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Orang ini mengatakan, la astati, aku tidak bisa. Ya. Padahal sebenarnya bukan tidak bisa. Tapi dia enggan untuk melaksanakan perintah Nabi SAW. Tidak mau dikarenakan kesombongan. Ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman. Dia tidak bisa mengangkatkan tangannya ke mulutnya. Nah, yang ketiga, makan makanan yang terdekat dengannya. Tiga adab yang disebutkan tadi, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Beliau ketika masih kecil anak sambung Rasulullah SAW berada pada asuhan Rasulullah SAW ketika itu, yang namanya anak kecil kadang-kadang ngacak makanannya, ya. Tangannya mengacak kesana kemari dalam nampan. Rasulullah SAW memberikan nasihat, ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Ya, wahai anak, bacalah bismillah ketika hendak makan. Makanlah dengan tangan kananmu. Dan makanlah makanan yang terdekat denganmu. Ya. Dan ketika Nabi SAW memberikan bimbingan adab-adab makan ini, kata Umar bin Abi Salamah, "Fama ziltu tilka ti'mati ba'du." Maka begitulah cara makanku terus-menerus setelah itu. Nah, ini pun sekali hasungan supaya kita mengajari adab-adab makan kepada anak-anak kecil. Supaya mereka terbiasa dengan adab yang baik ketika makan. Sehingga terbawa sampai dewasanya adab-adab makan tersebut. Nah, pembahasan kita sampai poin yang ketiga di antara adab-adab makan. Al-aqlu bima yali asyakhs. Makan makanan yang terdekat. Berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah yang disebutkan tadi. Nah, illa idza ulima anna mujalisahu la yata'adda wa la yakrahu dzalika. Kecuali apabila diketahui bahwasanya teman dekatnya tidak merasa terganggu dan tidak membenci hal itu. Fala ba'sa ay yakula hina idin min nawahi al-qas'ah. Maka ketika itu tidak mengapa untuk makan dari pinggir-pinggir nampan. Ya. Makan berempat misalkan. Ya. Dalam satu nampan. Nah, pada asalnya tidak boleh makan kecuali makanan yang terdekat dengannya. Jangan ke pinggir bagian orang lain. Nah, ini pada asalnya. Kecuali kalau teman makannya tadi merasa tidak terganggu. Bahkan mempersilakan, silakan makannya sebelah sini. Ya, silakan makan bagian saya misalkan. Tidak terganggu dan juga tidak membenci. Nah, teman makan tersebut untuk memakan di bagiannya. Maka ketika itu tidak mengapa ya, untuk makan dari pinggir-pinggir nampan. Di hadis Anas radhiyallahu anhu fi kisatil khuyat alladhi da'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ila ta'am. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah al-khuyat, seorang penjahit yang mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk makan. Qala Anas, as mengatakan, فَرَأَيْتُهُ يَعْنِي نَبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَامِ يَتَتَبَّعُ مُسْتَمِلًا عَلَى أَلْوَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Apa? يَعْنِي النَّبِي يَتَتَبَّعُ الدُّبَى مِنْ هَوَالِ الْقَسْعَةِ. Nah, kata Allah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengambil duba labu min hawalil qas'ah, dari sekeliling nampan. Nah, Nabi mengambil labu tadi dari sekeliling nampan. Okay. Ini tentunya tadi kita sebutkan ketika teman makannya merasa tidak terganggu. Yeah. Nah, jika tidak mengapa untuk makan dari pinggir-pinggir nampan tersebut. Nah, أو كان شخص وحده ليس معه أحد. Atau dalam keadaan seorang sendirian makannya, tidak ada yang lainnya bersamanya. Makan sendirian pada nampan, misalnya. Nah, bebas dia boleh makan. Dari pinggir-pinggirnya, pinggir yang terdekat dengannya, pinggir yang sebelah sananya, sebelah sininya. Nah, kalau sendirian. Nah, أو كان الطعام مشتملا على ألوان متعددة. Atau makanannya mencakup kepada makanan yang berbeda-beda jenisnya. فَيَجُوزُ لَهُ الْأَخْذُ مِمَّا لَيْسَ أَمَامَهُ. Maka boleh baginya untuk mengambil makanan-makanan yang tidak ada di depannya. مَا لَمْ يُؤْذِ بِذَلِكَ أَحَدًا. Selama tidak mengganggu yang lainnya. Nah, dihidangkan nampanan misalkan. Di depannya tahu. Sementara di samping atau di depan teman makannya ada potongan-potongan daging misalkan. Dia hendak mengambil potongan daging tersebut. Yang posisinya bukan di hadapannya, tapi di dekat teman makannya. Maka tidak mengapa, dikatakan berbeda jenisnya. Tapi tadi dengan syarat tidak mengganggu yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan makan makanan yang terdekat. Sehingga hukum memakan makanan yang jauh darinya, yang bukan terdekat dengannya, ini bisa jatuh kepada karohah, makruh. Nah, kecuali tadi ada beberapa perkara yang pengecualian sifatnya. Di antaranya ketika teman makannya tidak merasa terganggu. Kalau kita mengambil makanan tersebut dari pinggir-pinggir nampan. Nah, atau ketika seorang makan sendirian, tidak ada yang lainnya. Nah, dia bisa makan di pinggir-pinggir yang tidak terdekat dengannya. Atau makan yang dihidangkan berbeda-beda jenisnya. Ini pun boleh dia mengambil makanan yang tidak ada di hadapannya, kalau jenisnya berbeda. Nah, dan tentunya selama tidak mengganggu yang lainnya. Yang keempat, alhamdu fil akhirah. Mengucapkan alhamd, pujian. Alhamdulillah fil akhirah, pada akhir makan. Di hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at al-ma'idatu min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustagna anhu rabbana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diangkat hidangan yang ada di hadapannya, ya, sudah selesai diangkat hidangannya, nah, beliau mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh dengan keberkahan padanya. Nah, ghairu muwadda'in, tanpa terputus, wala mustagnan anhu rabbana. Nah, dan selalu dibutuhkan, wahai Rabb kami. Ya. Ini diantara doa yang diajarkan setelah makan. Ya. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghairu muwadda'in. Nah. Dan juga makna ghairu muwadda'in, ghairu matrukit ta'ah. Ya. Tanpa ditinggalkan ketaatan. Nah. Wala mustagnan anhu rabbana. Atau minimalnya membaca alhamdulillah. Ini pun sudah cukup. Nah. Walikawli sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yarda anil abdi ayyakulal aqlata fayahmadahu alaiha au yashroba syarbata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada seorang hamba yang dia makan makanan kemudian memujinya, mengucapkan alhamdulillah padanya. Atau dia minum minuman dan dia mengucapkan alhamdulillah pada minuman tersebut. Ya. Terjadi perbedaan pendapat apakah mengucapkan alhamdulillah ini, ya, setiap suapan yang dia masukkan ke mulutnya. Nah, masukkan misalkan alhamdulillah, masukkan lagi alhamdulillah, ataukah ketika sudah selesai, ya, dari makan tersebut. Nah, pendapat yang rajih, wallahu alam, mengucapkan alhamdulillah ini ketika setelah selesai makan, bukan setiap suapan yang dia masukkan ke mulutnya. Nah, tapi ketika selesai makan, baru mengucapkan alhamdulillah. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dikarenakan, makanan ini merupakan salah satu di antara kenikmatan. Ya, yang Allah berikan kepada hamba. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, bisa kita makan. Masih bisa makan makanan, minum minuman. Nah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan lapar, ya, sampai keluar rumah, ya. Nah, kemudian juga sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, ya. Ceritanya, ma akhraja min baitikum, apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian? Ya. Mereka menjawab, ma akhrajana ilal ju', tidaklah yang mengeluarkan kami, mereka rasa lapar. Ini asli Nabi SAW bersama dua sahabat tadi pergi ke seorang ansor. Nah, ya. Kemudian akhirnya dijamu. Nah, dijamu dengan makanan yang istimewa. Ya. Setelah selesai, dia mengatakan, inna hadi ni'am satus'alu anha yawmal qiyamah. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan ini akan dimintai pertanggungjawaban. Akan ditanya di akhirat nanti. Ya. Terus mengatakan, ini kenikmatan-kenikmatan. Sehingga sepantasnya kita bersyukur. Ya. Terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya makanan, minuman. Ya. Maka sudah sewajarnya, sepantasnya kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah makan. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi, inna allaha la yardha, sungguh Allah ridha kepada seorang hamba yang melakukan demikian. Makan makanan, minum minuman, kemudian dia mengucapkan tahmid setelahnya. Mengucapkan alhamdulillah. Ya. Nah, sehingga bisa dipahami pada hadis ini, orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ya ketika selesai makan dan minum, nah ini bisa menjadi sebab Allah tidak meridhoinya. Ya. Sebaliknya orang yang telah makan, minum, senantiasa mengucapkan alhamdulillah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meridhoinya. Inna allaha la yardha anil abdi. Rasul mengatakan, sungguh Allah meridhoi seorang hamba yang dia makan makanan, minum minuman, kemudian mengucapkan tahmid, mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima di antara adab-adab makan, al-aqlu ala sufari. Ya. Makan di atas alas yang dihamparkan. Nah. Di hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala mengatakan, "Ma akala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan di atas meja makan. Wala syukur rujah. Dan beliau pun tidak makan di atas atau tidak makan pada bejana yang kecil. Nah. Syukur rujah. Ina'un sogir. Yuk kalau fihi syai'ul qalil minal adam. Ya. Syukur rujah ini bejana yang kecil yang dimakan pada bejana tersebut, ya, lauk yang sedikit, syai'ul qalil minal adam. Nah, sebutkan Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak makan di atas meja makan dan tidak makan pada sukurijah. Ya. Tidak makan pada bejana kecil. Nah, yang dimakan di dalamnya lauk yang sedikit. Nah. Walahu biza lahu muraqqaq, dan tidak dibuatkan untuknya roti yang tipis. Qala faqultu li Qatadah fa'ala ma kanu ya'kulun. Aku berkata kepada Qatadah, nah, fa'ala ma kanu ya'kulun, maka di atas apa mereka makan? Qala ala hadis sufar, mereka nabi dan juga para sahabat makan di atas alas ini. Nah, alas yang dihamparkan. Ya. Mungkin pertanyaan, apakah boleh makan di atas meja makan, ya, atau menggunakan garpu, sendok, ya, mangkok kecil dan lain sebagainya? Nah, Pernah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di sisi Maimunah, salah satu istrinya. Nah, bersama Nabi ada Al-Fadl bin Abbas. Nah, masih saudara dengan Maimunah. Dan juga ada Khalid bin Al-Walid. Yeah. Fadl bin Abbas dengan Maimunah ini bibi, kalau tidak salah ya. Nah. Dan juga ada Khalid bin Walid. Dan ada seorang wanita yang lain. Didekatkan ketika itu kepada mereka Khuan atau Khuan. Nah, yang artinya meja makan. Ya. Meja dan di atasnya ada daging. Nah, di atas meja tersebut ada hidangan berupa daging. Ketika Nabi SAW hendak memakan daging tersebut, Maimunah berkata kepada Nabi SAW bahwasannya daging-daging apa? Daging dob. Tak dijelaskan sebelumnya. Daging dob. Nah, mirip seperti biawak, tapi bukan biawak. Dan beda hukum makan dob dengan biawak. Kalau dob boleh, kalau biawak tidak boleh. Kalau dob, ini mirip dengan biawak yang hidup di padang pasir. Nah, tapi bukan biawak sekali lagi. Makan dob halal, adapun biawak tidak boleh. Ketika dikatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya ini adalah daging dob, maka Nabi menahan diri, tidak jadi makan daging tersebut. Nah, kemudian dikatakan makanan yang tidak biasa dimakan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan ini adalah daging yang aku belum pernah memakannya. Tapi Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, silakan kalian makan. Nah, maka Al-Fadl Ibn Abbas dan juga Khalid bin Walid memakan daging dob tersebut. Asyahid, di sini dibawakan meja. Dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Nah, Rasulullah tidak mengingkarinya. Ini juga tentang bolehnya makan di atas meja makan. Boleh makan di atas meja makan dengan sendok, garpu. Dan ini bukan termasuk tasabbuh bil kufar. Bukan menyerupai orang-orang kafir. Lainnya ada imam pun ditanya tentang masalah ini. Hal sahih annal akla ala tawilah tasabbuhan bil kufar. Apakah benar makan di atas meja itu menyerupai orang-orang kafir? Wal isti'malul mil'aqah awis sawka asna'al aql minal kibar aw min tasabbuhi bil kufar. Dan apakah menggunakan sendok atau garpu ketika makan termasuk di antara bentuk kesombongan atau menyerupai orang kafir? Lazna daimah yang diketuai oleh Syekh bin Bas ketika itu menjawab, la haraja fil aqli ala ma dhukira min at-tawilah wa nahwiha. Tidak mengapa. Makan sebagaimana disebutkan di atas meja makan dan semisalnya. Nah. Wala fil aqli bisyaukah wal mil'aqa wa nahwiha. Dan tidak mengapa juga makan dengan menggunakan garpu dan sendok dan yang semisalnya. Walaysa fi dhalika tasabbuhun bil kuffarah. Dan itu tidak termasuk menyerupai orang-orang kafir. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْتَسُ بِهِمْ. Dan dikarenakan itu bukan pakaian khusus bagi orang-orang kafir. Yang tidak boleh itu kita menyerupai orang kafir dalam perkara-perkara yang khusus. Ya. Yang khusus dilakukan oleh orang kafir. Adapun perkara yang orang kafir melakukannya, selain orang kafir pun melakukannya, ya tidak mengapa. Nah, ya. Yang dilarang itu perkara yang sifatnya khusus dilakukan hanya orang kafir saja. Ya. Adapun yang sifatnya berserikat, kaum mukminin pun melakukannya, orang kafir melakukannya, maka tidak mengapa. Nah, sehingga kesimpulannya, ya, tidak mengapa makan di atas meja makan, ya, menggunakan garpu, menggunakan sendok, dan yang semisalnya. Ya. Dan juga boleh makan dalam keadaan berjamaah, boleh juga makan dalam keadaan sendiri-sendiri. Nah, Allah mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw astata." Tidak ada dosa bagi kalian makan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Nah, tapi tadi kita sebutkan, yang afdol pada asalnya, nah, makan di atas alas yang dihamparkan tadi. Sebagaimana Nabi SAW bersama para sahabatnya, biasa demikian. Makan di atas alas yang dihamparkan. Atau menggunakan nampan. Nah, dan lebih afdol makan dengan bersama-sama. Walaupun tadi tidak mengapa makan di atas meja makan. Nah, menggunakan sendok, garpu, atau mungkin makan sendirian. Tidak mengapa, tidak dosa. Nah, bukan perkara yang makruh. Makan di atas meja makan. Tapi sini disebutkan yang afdol, yang utama. Nah, al-aqlu al-sufar. Makan di atas alas yang dihamparkan. Nah, yang keenam, karahiyatul akli muttaki'ah. Makruh makan dalam keadaan bersandar. Bersandar ke salah satu tangannya. Sebelah kanan misalkan, sebelah kiri. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, qul ja'alani Allahu fidaka muttaki'a." Nah, Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, makanlah dengan cara bersandar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku sebagai tebusan untukmu. Fa innahu ahwanu 'alaika, sesungguhnya lebih mudah, lebih ringan untukmu. Fa asghu bi ra'sihi hatta kada an tusiba jabahatuhu al-ardha." Rasulullah mencondongkan kepalanya. Nah, sampai jidatnya itu hampir menyentuh tanah. Nah, la bal akulu kama ya'kul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Tidak, akan tapi aku makan sebagaimana makannya seorang hamba. Dan aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Tidak makan dalam keadaan bersandar. Kenapa orang yang makan bersandar ini layaknya orang yang raja atau lain sebagainya. Nah, layaknya orang yang sombong dan semisalnya. Nah, wali hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qol. Dan berdasarkan Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qol mengatakan, qala Rasulullah SAW, "Inni la akulu muttaki'a." Rasulullah mengatakan, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Ya. Nah, siapa diantara para ulama tentang hukumnya? Apakah haram atau makruh? Nah, ada hadis yang berisi larangan. La ta'kul mustaki'an. Jangan engkau makan dalam keadaan bersandar. Tapi hadis yang menunjukkan larangan, hadisnya do'if, lemah. Ya. Yang sahih, hadis yang disebutkan tadi. Dari ucapan Nabi, la akulu mutaki'an, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Sehingga hukumnya, pendapat yang kuat, makruh. Ya. Makan dalam keadaan bersandar. Maksudnya bersandar kepada salah satu di antara tangannya. Ya. Sebelah kanan, sebelah kiri, misalkan. Adapun kalau dia menyandarkan punggungnya ke tembok, misalkan. Nah, ya. Mungkin sedang capek atau lain sebagainya, tidak mengapa. Ya. Nah, tapi kalau bersandar ke sebelah kanan, sebelah kiri, ya, kadang-kadang sambil tidur sebelah kata, ya, tangan kiri makan ini sambil tidur, atau sebaliknya misalkan, yang ini makan, ya, ini seperti layaknya orang yang sombong. Nah, baik dilakukan oleh para raja dan semisalnya. Ya. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi dari sisi kesehatan kurang baik. Yeah. Ketika mungkin sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, dia bersandar ketika makan. Yeah. Dari kesehatan juga kurang baik. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Yeah. Bertumpu kepada salah satu di antara anggota badannya. Nah, adapun kalau menyandarkan punggungnya tadi, tembok atau ke meja makan, ya, tidak kepada salah satu di antara anggota badannya, tidak mengapa. Ya, hindari makan sambil tadi ke kiri, ke kanan, nyender. Nah, dikatakan hukumnya makruh. Yang ketujuh satu lagi kita bahas. Ada mu'aibit ta'am alladhi la yuridu aqlahu. Tidak mencela makanan yang dia tidak ingin memakannya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Rasulullah tidak mencela makanan sama sekali. Inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Kalau beliau menginginkannya, beliau memakannya. Kalau beliau tidak ingin, beliau meninggalkannya. Ya. Ini adab juga yang penting. Ya. Nah, tidak mencela makanan. Ya. Jangan sampai ketika kita misalkan melihat makanan, makanan apa ini? Nah, kok seperti ini? Ya. Dicela makanan. Kalau kita mau, silakan makan. Kalau tidak mau ya, gak usah dimakan. Jangan sampai mencela makanan. Yeah. Atau dimakan makanan, langsung dicela makanan. Makanan aja apa ini? Yeah. Makanan yang tidak enak, misalkan. Makanan kampungan, atau lain sebagainya. Yeah. Hambar. Kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Dengan adanya celaan. Nah. Yeah. Tapi kalau nadanya bukan dari celaan, ya, ditanya, gimana makanannya, misalkan kurang apa, dan ternyata makan keasinan. Ya, kayaknya kalau dikurangi asinnya, garamnya lebih zen lagi misalkan, tidak mengapa. Tapi kalau bentuknya dengan celaan, cacian, makian kepada makanan tersebut, tidak boleh. Nah, ya, makan, misalkan, rasanya kurang enak, langsung dia cela. Apa ini makan kayak gini? Ya. Barakallahu fikum. Rasulullah tidak mencela makanan. Ya. Kalau kita ingin, silakan makan. Kalau tidak ingin, ya sudah. Tinggalkan. Ya. Gak usah dipaksakan. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Santri apalagi ya. Ya. Diberikan makanan, jangan mencela makanan. Kok makanannya kayak gini? Ya, misalkan. Ya. Kok makanannya sayur lagi, misalkan. Ya. Atau makanannya ini lagi, Jangan. Barakallahu fikum. Ya. Kalau senang, ya makan. Kalau gak senang, ya coba makan dulu lah. Daripada kelaparan ya, gak makan sama sekali santri. Nah, biasakan. Ya, makan walaupun mungkin makanan yang tidak biasa di rumahnya. Nah, tapi kalau makan tersebut makanan yang apa baik, ya, biasakan makan makanan sayuran misalkan dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Masih ada beberapa adab lagi, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya Allah, alhamdulillah, subhanakallah, bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.